Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Sebelum kita lanjutkan ke masalah yang baru, kita merujuk kembali satu masalah terakhir yang dipelajari, yaitu masalah yang juga masuk dalam man adraka raka'atan min as-salah faqad adraka as-salah. Seorang yang berstatus mukallaf, kemudian status mukallafnya hilang setelah masuk waktu dan dia belum sempat melaksanakan salat itu, atau secara wanita mukallaf terhalangi dari salat yang telah masuk waktunya karena datang bulan, karena haid atau nifas, maka apakah setelah ya kembali ke status mukallaf, kembali suci wanita itu, dia wajib mengqadha salat tadi yang belum sempat dilaksanakannya atau tidak? Telah dimukil sekian pendapat dan yang terbaik dari pendapat itu demi kehati-hatian adalah pendapat yang difatwakan oleh Ibnu Uthaimin, pendapat yang mengatakan jika sempat mendapatkan waktu sholat dengan kadar waktu yang memungkinkan untuk mengerjakan, ya kadar waktu untuk mengerjakan satu rakaat, maka dia wajib mengqadha. Berdasarkan keumuman makna hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man adraka raka'atan min as-salati faqad adraka as-salah. Karena dia dapat kadar waktu satu rakaat, dia dianggap mendapatkan salat itu. Ya, demi kehati-hatian. Na'am, ini yang terbaik dari seluruh pendapat yang ada, meskipun sebagian pendapat yang lain tampak alasannya kuat, namun ini lebih hati-hati demi berjalan di atas keumuman makna hadis. Oleh karena itu, Al-Qayyim memfatwakan pendapat ini, dan ini pendapat sebagian fuqaha. Fuqaha apa? Fuqaha? Syafi'iyah. Nah, adapun sholat berikutnya, setelahnya yang biasanya dijamak, bisa dijamak dengannya dengan udzur syafaat yang lainnya, bisa ditegaskan bahwa sholat berikutnya tidak wajib itu diqadha, ya, karena dia tidak mendapatkan sedikit pun dari waktu ini. Barakallahu fiikum. Sekarang kita lanjut matan yang baru. Kata al-Imam al-Faqih عبد الرحمن بن ناصر السعدي السعدي رحمه الله: ولا يحل تأخيرها أو تأخير بعضها عن وقتها لأجر أو غيره. Yang punya buku kitab lihat matan. Matan berikutnya dalam kitab. ولا يحل تأخيرها. Yang tidak punya kitab lihat kitab temannya supaya sempurna ya belajarnya. ولا يحل تأخيرها أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو غير. ولا يحل tidak halal. Tidak halal. Tidak halal berarti apa? Kalau dikatakan tidak halal berarti haram. Tidak halal, tidak boleh berarti haram. Kalau haram berarti berdosa. Ta'khiruha. Menunda sholat. Atau ta'khiru wa'diha. Atau menunda sebagian rakaat sholat itu. Ta'khiru wa'diha. Menunda sebagian rakaat sholat itu an waktiha, dari waktunya yang telah ditetapkan, ditentukan. Dalam arti ditunda, takdir wa menunda sholat itu maksudnya dia tunda sampai keluar waktu. Keluar waktu baru dia laksanakan di luar waktu. Dari rakaat pertama sampai rakaat terakhir dilaksanakan di luar waktu. Itu makna takdir. Takdir sholat, yang seluruh rakaatnya. Dari takbiratul ihram sampai salam semuanya dikerjakan di luar waktu. Setelah habis waktu. Atau takdir ba'diha atau menunda sebagian dari sholat itu, maksudnya sebagian rakaat dari waktunya. Yakni dia tunda sampai waktunya sempit. Ketika dia sholat baru dapat satu rakaat habis waktu, sehingga tiga rakaat setelahnya dikerjakan. Ya, tiga rakaat setelahnya dikerjakan di luar waktu. Atau dia tunda sampai sempit dia sholat, dapat dua rakaat di luar waktu, dua rakaat lainnya dikerjakan di luar waktu. Atau dia tunda sampai sempit, ya, dapat tiga rakaat di luar waktu, satu rakaat dikerjakan di luar waktu. Nah, ini semua masuk dalam makna takdiru ba'diha. Jadi meskipun mayoritas sholat itu dikerjakan, mayoritas rakaatnya dikerjakan di akhir waktu, namun masih ada yang tersisa dari sholat itu, sisanya ini sebagiannya dikerjakan di luar waktu, ya, maka ini sudah termasuk melanggar, termasuk melakukan perkara yang haram, ya, menunda pelaksanaan sholat atau sebagian dari sholat itu, sebagian dari sholat itu maksudnya sebagian rakaatnya dikerjakan di luar waktu. Ya, li'udhrin, yakni maksudnya sengaja, ya. La yahillu maksudnya di sini amdan, secara sengaja, tidak halal, secara sengaja, muta'anni dan sengaja melakukan ini. Li'udhrin, baik karena ada udur yang dimaksud, bukan udur seperti tertidur, lupa, ya, bukan udur itu yang dimaksud di sini. Nah, karena kalau dia tertidur atau lupa, ya, itu udur yang dibolehkan. Nah, dan udur yang lain yang dibolehkan nanti kita akan pelajari. Apa saja udur yang dengan sebab udur itu dibolehkan menunda sholat. Ya. Dibolehkan menunda sholat. Tertunda sholatnya sampai keluar waktu. Nah, selain yang udur yang tersebut, selain udur yang kita pelajari nanti, ya, udur ataupun alasannya sengaja menunda sholat karena udur, misalkan udur yang masuk dalam hal ini yang dimaksud adalah berudur karena, ya, dia mencari air misalkan untuk bersuci. Yang mencari air, tidak ketemu, tidak ada air. Tertunda terus mencari air sampai keluar waktu. Nah, udur karena tidak ada air menunda sholat sampai keluar waktu tidak dibenarkan. Ya, artinya apa? Harus tayamum secepatnya agar sholat dalam waktu. Jadi tidak boleh menjadikan udur tidak ada air dan mencari air meskipun yakin bahwa setelah waktu keluar, ya, akan dapat air, tetap tidak boleh. Artinya apa? Dia harus tayamum dan sholat pada waktunya, ya. Atau udur, contoh lainnya, udur contoh lainnya yang tetap tidak dibolehkan masuk dalam perkataan asyik di udur meskipun karena udur tetap tidak boleh. Udur-udurnya ini udur-udur yang terkait dengan udur-udur itu tadi contoh ya. Rangkumannya adalah udur yang terkait dengan pelaksanaan syarat sholat. Nah, udur yang terkait dengan syarat sholat. Nah, sekarang coba antum ikut berzikir. Contoh lain yang terkait dengan syarat sholat. Kalau yang disebutkan tadi syarat bersuci ya. Nah, juga yang termasuk dengan syarat sholat. Ya, wabil afaq. Nah, menurut penafsir ulama, ada syarat wabil afaq yang lebih tepat. Kewajiban sholat yaitu bersuci dari najis. Ya, misalkan pakaiannya bernajis, pakaiannya bernajis, dia wajib tidak mengganti pakaian yang bernajis untuk sholat. Wajib. Dia sedang sakit misalkan. Dia sedang sakit, pakaiannya kena najis. Butuh orang yang membantu mencucikan pakaiannya atau menggantikan pakaian yang tidak bernajis. Tetapi sekarang tidak ada orang. Kalau menunggu yang merawat, membantu, menggantikan pakaiannya, misalkan, akan keluar waktu. Ya, dia yakin, sebentar lagi perawat datang. Keluarganya datang, bisa menggantikan. Tapi dia datangnya setelah keluar waktu. Kalau dia menunggu, itu datang, bisa sholat tanpa berpakaian, dengan berpakaian yang suci. Tapi di luar waktu. Di sini, tidak boleh dia menunda sholat sampai keluar waktu. Hanya gara-gara itu. Artinya dia harus sholat dengan pakaian apa ada, meskipun bernajis. Difahami? Contoh lain? Nah. Seseorang dia hendak sholat, diantara syarat sholat adalah menutup aurat. Ya, dia bisa menghasilkan pakaian untuk menutup aurat. Ketika itu dia tidak ada pakaian untuk menutup aurat. Dia bisa mendapatkan pakaian yang bisa menutup auratnya untuk sholat dengan menutup aurat, tetapi waktu keluar. Maka di sini dia sholat telanjang. Tanpa menutup aurat, yang penting jangan sampai keluar waktu. Jelas? Bisa dia uriannya. Ya, dan satu contoh yang lain. Nah, dia misalnya tadi yang bersuci, dia nyari air, ya. Nyari. Ah, dapat, ada sumur. Subhanallah, sudah akhir waktu ini, habis hampir waktu. Ada sumur, ada ini, tidak ada timbang. Ini, harus nyari ke sana timbang. Dikasih tali, diturunkan, naikkan, dapat satu waktu keluar. Jadi apa yang dilakukan? Sholat dengan tayamum atau tetap mengerjakan dari sudah dapat air hingga sholat dengan bersuci dengan air, tapi keluar waktu, atau sholat dengan tayamum? Jawabannya apa tadi? Sholat dengan tayamum dalam waktu, tidak boleh menunda sampai keluar waktu. Jelas? Di antara syarat sholat apa istiqbalul qiblah? Gitu ya, menghadap qiblah. Ya. Ini tidak bisa memastikan ini kiblat di mana harusnya. Secara pasti. Sebentar lagi dia tiba di satu pemukiman, perkampungan, perkotaan, nanti bisa nanya kiblatnya di mana. Tapi sampai di situ waktu keluar. Nah, namun contoh ini kita jangan lanjutkan dulu. Kenapa? Karena biasanya terjadi pada Musa. Musafir bisa menunda untuk di jamak. Namun bisa. Kita lanjutkan contohnya kalau sampai melewati dua waktu ini. Itu mungkin. Kalau misalkan duhur, dia mau sholat duhur bisa ditunda ke asar karena untuk di jamak. Iya. Nah, tapi duhur sudah dilewatkan. Masa waktu asar. Mau sholat duhur asar di jamak. Karena kiblat mana ini? Nunggu sampai tiba di sana, ada rumah, ada perkampungan, bisa menuju arah kiblat, tapi waktu asar keluar. Berarti sholat apa adanya. Ya. berijtihad semampunya. Jangan mendekat ke keluar waktu. Al-muhim intinya, ya, li'udzirin di sini maksudnya, tidak boleh menunda sholat seluruhnya rakaatnya atau sebagian rakaatnya secara sengaja menundanya hingga keluar waktu, sehingga seluruh rakaat sholat dikerjakan di luar waktu atau sebagiannya di luar waktu, meskipun karena alasan udzur yang terkait dengan syarat-syarat sahnya sholat. Contoh-contohnya sebagian tentu sudah kalian dengar, tinggal dikembangkan sendiri. Ini tentunya menurut pendapat yang rajih yang dipilih oleh Sa'adi terkait dengan udzur ini tadi. Karena di sana sebagian fuqaha Hanabilah membolehkan menunda sholat sampai keluar waktu apabila ada udzur yang terkait dengan pelaksanaan syarat-syarat sahnya sholat. Sebagian fuqaha Hanabilah, di antaranya kalian bisa lihat dalam Zadul Mustaqni', matan Zadul Mustaqni', di atas pendapat sebagian fuqaha Hanabilah tadi yang mengatakan apa? Boleh menunda sholat karena udzur terkait dengan memenuhi syarat-syarat sholat, sahnya sholat, seperti yang dicontohkan tadi, mencari air, ya, membersihkan, mengganti pakaian yang bernaji, dan seterusnya tadi, menutup aurat, dan seterusnya seperti yang disebutkan tadi, pada mazhab tadi, yang sebagian fuqaha tadi ada sebut, dan mengatakan boleh menunda sholat, demi untuk, karena udzur, ya, udzur tidak terpenuhinya syarat sahnya sholat, kecuali setelah keluar waktu, baru terpenuhi syarat itu, boleh menunda, sampai keluar waktu agar syarat itu terpenuhi. Ya, pendapat ini dibantah hadis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa. Ya. Dibantah hadis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa. Pada jilid Majmu' al-Fatawa pada jilid 22. Nah, pada halaman 54 dan seterusnya pembahasannya. Jadi pendapat fuqaha Syafi'iyah, fuqaha Hanabilah tadi, ya, pendapat fuqaha Hanabilah tadi, dan diantaranya matan Zadul Mustaqni', jadi syarat yang satu muncul, matan Zadul Mustaqni', yang mengandung maksud itu bahwa boleh menunda sholat sampai keluar waktu karena udzur untuk memenuhi syarat sahnya sholat. Seperti contoh-contoh yang disebutkan tadi, demi agar bisa bersuci dengan air meskipun keluar waktu, apa perlu tunda. Demi agar bisa mengganti pakaian yang suci dari najis, tidak mengapa dilaksanakan di luar waktu. Ya, demi melaksanakan sholat dengan menutup aurat, menunda sholat sampai keluar waktu, dan seterusnya. Demi untuk memenuhi syarat sahnya sholat, boleh menunda sholat sampai keluar waktu. Itu dianggap udzur yang dibolehkan menunda sholat. Ini pendapat sebagian fuqaha Hanabilah, diantaranya penulis Zadul Mustaqni', dan ini dibantah hadis oleh Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa pada jilid 22 halaman 54 dan seterusnya. Ya, beliau mengatakan bahwa itu hanya muncul dari sebagian ashab, ya, pengikut a'immah seperti Fuqaha Hanabilah dan juga Imam Ahmad. Nah, dari itu keliru, ya. Jadi yang benar, meskipun dengan alasan udzur tidak terpenuhi syarat sahnya sholat, tetap dilaksanakan pada waktunya. Tidak boleh ditunda demi memenuhi syarat tadi, syarat sahnya sholat. Ini yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah, dan ini yang dipilih sekarang dalam kitab oleh As-Sa'di. Jadi As-Sa'di mengikuti Ibnu Taimiyah. As-Sa'di mengikuti Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim rahimahullah mengikuti gurunya dalam Asy-Syarh Al-Mundhir. Ibnu Qayyim merujukkan pendapat gurunya As-Sa'di, pendapat Ibnu Taimiyah, dan membantah Ibnu Qayyim dalam Asy-Syarh Al-Mundhir syarah Zadul Mustaqnith, membantah matan, membantah penulis Zadul Mustaqnith. Nah, jelas ini yang rajih, ini yang kita pegang. Ya, barakallahu fikum. Perkataan As-Sa'di selanjutnya, au ghairihi li udhrin, karena udhur, udhur yang dimaksud sudah jelaskan tadi terkait dengan syarat sahnya salat, au ghairihi atau tanpa udhur. Kalau ini jelas. Li udhrin au ghairihi, ini au li ghairi udhrin atau tanpa udhur. Kalau ini jelas, kalau tanpa udhur jelas. Jelas tidak boleh. Adapun kalau ada udhur, udhur yang dimaksud yang diperselisihkan tadi adalah karena tidak terpenuhinya syarat sahnya sholat sehingga ditunda sampai keluar waktu dan melaksanakan sholat di luar waktu demi untuk memenuhi syarat sahnya sholat, sebagian fuqaha Hanabilah membolehkan, dan sudah kita dengar bahwa itu dibantah oleh Ibnu Taimiyah, ya, dan pendapat Ibnu Taimiyah itu tidak bisa jadi alasan karena waktu, menjaga waktu pelaksanaan sholat pada waktunya lebih kuat daripada memenuhi syarat-syarat itu. Dan ini yang diikuti oleh As-Sa'di di sini dan diikuti oleh murid As-Sa'di yaitu Ibn Uthaymin dalam Syatsul Mumti'. Nah, ini makna wala yuhillu ta'thiruha atau ta'thiru ba'diha an waktiha li'udrin au ghayrihi. Ini makna matan ini. Ya. Dalil yang menunjukkan sholat harus dilaksanakan pada waktunya, tidak boleh ditunda, seperti yang kita pelajari, dan itu lebih kuat daripada udhur memenuhi sebagian syarat sahnya sholat. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah kita lewati, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, dan surat An-Nisa, sesungguhnya salat itu atas kaum mukminin kitaban, yakni fardan, kewajiban, mawquta, yang ditetapkan waktunya. Sudah kita lewati surat An-Nisa 103. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat fardu itu, ya, salat lima waktu, kanat 'alal mu'minina, adalah atas kaum mukminin kitaban, yakni fardan, wajiban, wajib, mawquta, dilaksanakan pada waktu yang telah ditetapkan. Tidak boleh menunda sampai keluar waktu. Juga hadis Abi Qatadah yang telah lewat, laisa 'alan na'im at-tafriq. Nah, tidak ada tindakan melalaikan sholat bagi orang yang tertidur. Innama at-tafriqu 'ala man akhra sholata hatta dakhala waqtu sholatin ukhra. Tafriq, tindakan melalaikan sholat yang haram, adalah orang yang menunda, sengaja menunda sholat sampai masuk waktu sholat berikutnya. Hadis ini pernah kita lewati pada pembahasan apa? Pada pembahasan waktu sholat isya. Bisa dilihat kembali hadisnya di situ. Pada pembahasan waktu sholat isya. Nah, jadi sifat tafriq melalaikan sholat haram, man akhra sholat, orang yang menunda sholat hatta dakhala waktu sholat itu, sampai masuk waktu sholat berikutnya, yang sampai keluar waktu ini. Ini dua dalil, dan dalil-dalil yang lain termasuk dua hadis yang kita pelajari di kitab yang disebut Syafi'i, yang menetapkan waktu sholat Nah, ada batas-batas waktu sholat. Ini awalnya, ini akhirnya. Hadis Jibril, ma baina hadaini waqtain, waktu di sholat antara dua waktu ini, awal dan akhir, waktu untuk sholat. Artinya tidak boleh dikerjakan di luar ini. Jelas ya? Nah, difahami tadi pelajaran kita ya. Jadi kesimpulannya, berdasarkan apa yang dikatakan Sa'di, jadi nukil tadi itu tafsir Ibnu Taimiyah yang menukil, misalnya menukil pendapatnya dari A'immah, dan bahwa yang memiliki hal ini hanyalah sebagian fuqaha ashab A'immah, sahabat penghidup A'immah seperti fuqaha Hanabilah, juga kalian dengar dinukil ya. Bagi yang kuat, karena dia termasuk penulis dari Mustaf ini yang menyelisih pendapat itu. Nah, karena itu, Mustaf menegaskan, itu adalah Sa'di, apa yang mengikuti ini, bahwa seseorang wajib sholat pada waktunya, ala hasbi halihi, sesuai keadaannya. Ya, meskipun terpaksa sholat dalam keadaan tidak bersuci, dalam keadaan bersihnya dan tayammum, dalam keadaan telanjang, ya tidak menutup aurat, dalam keadaan berpakaian najis dan seterusnya. Ya, yang penting mengerjakannya pada waktunya. Nah, ya, tidak boleh menunda dengan alasan udzur demi memenuhi syarat sahnya sholat. Nah, ini yang benar. Adapun udzur seperti yang disinggung tadi, udzur karena tertidur, ya, udzur karena lupa, itu kan bukan sengaja ya, jelas. Nah, jelas ya. Pembahasan Sa'di rahimahullah ini, ya, maksudnya adalah la yahillu, tidak boleh, tidak halal menunda. Apa tadi? Menunda secara sengaja. Lihat itu, tadi sudah disampaikan tadi. Maksudnya amdan, secara sengaja menunda. Ya, meskipun ada udzur, udzur yang diterangkan tadi, udzur demi memenuhi syarat sholat, atau tidak ada udzur, tidak boleh sengaja menunda. Adapun udzur tertidur atau lupa, itu bukan sengaja menunda, karena dia tertidur. Benar-benar tertidur ya. Benar-benar tertidur loh, bukan malas-malasan. Alarmnya bunyi, bangun, matikan, tidur lagi. Hah? Sampai keluar waktu, alarm bunyi terus sampai jengkel alarmnya dilempar. Saya bisa tidur lagi sambil keluar waktu, sengaja makanya. Jadi bangun kan tidak bangun bang, sambil siram air tidak bangun bang. Nah, bukan sengaja kayak gitu maksudnya ya. Tapi yang berikut tidur atau lupa, ini tidak masuk dalam pembahasan tidur, tidur atau lupa tidak masuk dalam pembahasan. Nah, paham ya? Yang masuk dalam pembahasan ini diperselisihkan. Ya, nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Apakah udzur ini bisa dijadikan alasan untuk menunda sholat secara sengaja, yaitu udzur al-khawf, takut, yakni dalam perang. Pada saat perang sedang berkecamuk. Ya. Apakah sholat tetap dilaksanakan pada waktunya meskipun sambil meloncat, sambil menebas, sambil mengelak, sambil menusuk, sambil menjatuhkan diri dan seterusnya, yang penting dilaksanakan pada waktunya itu suratul khawf yang betul-betul, yakni sambil sudah pakai gerakan, sudah yakni isyarat karena sedang perang. Nah, kalau berhenti perang kemudian asyik sholat, jadi pembahasan. Nah, ya tentunya akhirnya sholat sambil itu tadi, sambil menyerang, sambil mundur, yakni mengelak, sambil meloncat, sambil membungkuk, sambil dan seterusnya. Ya, sudah membelakangi kiblat dan seterusnya. Sholat tetap dilaksanakan supaya waktu tidak keluar. Atau ini bisa jadi udzur untuk menunda sholat supaya perang selesai tenang dulu, kemudian dilaksanakan dengan tenang, ya. Tetapi waktu sudah keluar. Nah, ini diperselisihkan sengit oleh ulama, kita akan bahas nanti selanjutnya. Nah, adapun kelanjutan matan, yaitu nanti pembahasan kelanjutan matan juga kita akan pelajari nanti, yaitu sengaja menunda karena memang niat mau menjamak sholat karena dia musafir dan seterusnya. Nah, kita akan pelajari tersendiri. Yang pasti dipahami dulu matan tadi. Nah, sekarang ya, barakallahu fiikum. Jazakumullahu khairan.